Mitra bisnis RUU pengadaan lahan yang segera akan disahkan tidak menyelesaikan masalah sengketa lahan yang selama ini berlarut-larut dan menghambat pembangunan infrastruktur. Dalam RUU tersebut, sengketa ganti rugi lahan prosesnya bisa sampai Mahkamah Agung. Banyak kalangan yang menghendaki semestinya sengketa ini hanya sampai di pengadilan negeri saja, tidak ada naik banding. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom Pandhe Raja Silalahi. Pak Pandhe, apa komentar Anda? Ya, itu akan tentu akan jadi memakan waktu lama ya kalau terjadi. Tetapi intinya kalau di sana nanti ada yang tripartit itu ya, ada pihak yang mewakili masing-masing kepentingan, saya pikir mungkin akan lebih berjalan dengan baik. Dulu kalau saya tidak salah ada pemikiran kan, kalau sudah diputuskan itu tanah pemerintah ketidakcocokan ya, maka ada perwakilan pemerintah, ada perwakilan daripada pemilik tanah, dan juga ada yang independen kan di sana. Jadi ada tiga komponen yang menentukan sebenarnya kan, biasanya kan persoalannya itu adalah harganya cocok atau tidak kan. Jadi kalau tidak cocok, mereka rapat yang tim ini menentukan kan harganya. Tapi ada kekuatan memaksa bahwa kalau harganya sudah ditentukan oleh tim itu, itulah yang dilaksanakan kan. Kalau itu terlaksana, saya pikir kan sudah terwakili. Jadi tidak perlu dibawa kemana-mana kan. Dan yang penting itu acuannya apa pertama. Kan kalau mungkin harganya bisa mendekati yang diinginkan, mungkin masalahnya tidak akan terlalu rumit. Masalahnya adalah penentuan harga itu, jadi konfliknya kan di sana. Karena biasanya kalau tanah begitu kan tidak ada perkara-perkara berlebih lah biasanya. Kalau pemilik tanah itu biasanya umumnya lah ya, kalau belum dikuasai oleh yang besar-besar kan, saya melihat tidak terlalu menuntut kan. Lalu jika rancangan undang-undang ini nantinya sudah menjadi undang-undang, apakah Bapak optimis dapat terlaksana dengan baik? Asal jangan dibuka, kan nggak harus ada undang-undang itu ketentuan kan. Ketentuan itu sendiri memang tepat kan. Kalau pengaturnya tepat, dilaksanakan tidak tepat, masa nggak bisa. Berarti ada yang nggak beres kan. Demikian Pandhe Raja Silalahi, saya Giri Sadewa.